5 tahun insya Allah tawa jadi guru agama. Insya Allah, asal waktu tadi diisi sebagaimana susunan yang demikian. Jadi setahunan itu jangan bercampur pak nang 4 buting, 3 buting, jangan. Sehari semalaman itu sebuting aja. Ya kata juit, tajuit aja. Nah ini kena penyakitnya dulak. Si kan anak nang umur 11 tahun itu dulak. Matinya sambil digamati supaya jangan dulak. Tapi insya Allah, apabila memang tulisannya orang itu cagar alim, sifat dulak itu hilang. Kada dulak, tinggal apa? Tinggal lagi pangarahan dari orang tuhanya. Lamun orang tuhanya maarahakan ke situ, insya Allah. Gurunya ada. Guru Quran tajwid ada, guru sorof ada, guru nahu ada, guru bahasa Arab ada, guru nang lain-lainnya, kitab nang lain-lainnya ada. Kitabnya pang sebahagian ada di sini, sebahagian kada ada. Nah itu mudah-mudahan artinya generasi nang akan datang insya Allah kembali kepada menjadi nang kuat agama. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man hafizal qur'ana udridatin nubuwatu baina jambaihi illa annahu la yuha ilaihi. Siapa-siapa nang dihafal ia akan Qur'an, niscaya dimasukakan pangkat kanabian di antara dua lambungnya. Coba pian baca anu kitab nang baluman lagi kita baca. Adakah kitab ini nang sama nang cetakan kaya nang hijau tuh? Kitab nang hijau, cetakan hijau. Ya sebentar lah dulu. Menghinak-hinak dulu. Ini hubungan kepada hadis ini. Barang siapa hafal ia akan Quran, niscaya dimasukkan oleh Allah akan pangkat kenabian itu di antara dua lambungnya. Jadi pangkat kenabian itu ada di antara dua lambung. Kan kalau biasa pangkat itu umpamanya di bahu bintang ya kan, ada 1, 2, 3, 4. Ini belum dibaca lagi nih, yang kita bacakan wasiat. Ini yang ngarannya kitab ini, ngarannya Al-Ilmun Nabros. Coba, adakah di atas tuwa qala Sayyiduna al-Imamul Arif Billahi Ta'ala Al-Habib Hamid bin Umar Hamid Alwi, adakah? Bujurkah? Bujurkah? Nah lalu turunakan ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris ke-9. Dapatkah? Nah, lalu di situ kan wayaskini pengulangannya ya kan? Sebelah kanan. Nah, wa hadzal 'abdu bittiba'ihi soro warisan limadhharin nubuwah. Bujurkah? Nah, nang ulun padahkan lampian hubungan lawan nang hadis tadi, fal waliyu fil haqiqati nabiyun. Itu aja tasahihnya, itu aja nang pian coret di bawahnya. Lalu di bawahnya dicoret sepanjangan fal waliyu fil haqiqah nabiyun. Di pinggirnya matlabul aham. Artinya ini tuntutan nang sangat penting. Tuh lah. Nah itu nang sahihnya lah. Fal waliyu fil haqiqati nabiyun. Waliullah itu pada hakikatnya adalah nabi. Nah itu. Jelas. Nah jadi orang nang hafal Quran, pangkat kenabian itu diandak Tuhan di antara dua lambung kiri kanannya. Jadi hakikatnya orang itu nabi. Illa tetapi lainnya, annahu bahwa orang yang hafal Quran itu la yuha ilaihi, tidak lagi turun wahyu kepada inya. Nang ada di dalam dadanya itu wahyu, nang kada bertambah lagi. Seadanya Quran itu, masa Quran ditambah-tambah lagi? Quran sudah komplit. Jadi orang yang hafal Quran itu adalah orang wali minto, hakikatnya nabi minto. Jadi supaya tahu tah lawan derajat orang tah, apalagi mana alim, mana hafal Quran, mana hafal tafsirnya, mana ada pulang ilmu-ilmu lain pulang di dada beliau, apalagi ini supaya tahu nikmat Allah. Wa qala alaihi salatu wassalamu law kana hadzal qur'anu fi ihaben ma massakun nar. Jikalau Quran ini ada di dalam kulit, niscaya tidak disentuh oleh neraka. Apalagi di dalam dada, niscaya badan ini kada disentuh neraka. Wa fi munajati Musa fi wasfi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam munajat Nabi Musa pada Tuhan menyatakan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mintu kisahnya. Nabi Musa ini melihat di dalam Taurat kebesaran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ujar Nabi Musa, ya Allah, kalau dalam Taurat itu ada tulisannya ana jiluhum fi sudurihim wa ghairuhum yaqra'u minal masahih. Nah, umat Nabi Muhammad dinyatakan di dalam Taurat ana jiluhum, bermula kitab suci mereka itu. Fi sudurihim, berada di dalam dada-dada mereka itu. Wa ghairuhum, adapun umat-umat yang lain, yaqra'u, membaca akan kitab, minal masahib, dengan memakai buku. Artinya kada hafal. Nah, Nabi Musa melihat ini bahwa umat Nabi Muhammad ini hafal Quran, lalu ujar Nabi Musa, jadiakanlah mereka itu umat ulun nang hafal akan kitab. Ujar Tuhan, hum ummatu Muhammad, itu umat Muhammad, bukan umat nyawa Musa. Sahihnya di sini umat Nabi nang sempurna hafal Quran. Nang kita pikirkan ini sudah hafal kada, lancar ulang kada. Ini nang dipikirkan. Sarumahan ulang kada lancar. Ini nang bahaya banget. Jadi mudah-mudahan adanya kitab-kitab yang dari Hadramaut ini sampai ke kita, masyarakat kita berubah menjadi bagus. Matinya ujar ulun tadi, alhamdulillah kita sama-sama membaca lawan muntung, nang datang dari masing-masing, ada nang datang dari hati, ada nang dari utak, bacaan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Nang kada hafal Quran, mudah-mudahan hafal. Nang sudah hafal, jangan hilang hafalannya. Nang kada bisa membaca, mudahan belajar. Nang sudah bisa, mudahan lancar. Itu Pak. Nya belajar dulu, mbah belajar melancari dulu, mbah melancari hanyar mahapal. Limbah mahapal hanya memburiki hafalan itu. Wa qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu law tasaddaqa insanun bi sadaqatin lil qurra suripat ilal huffaz. Ujar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, jikalau bersedekah seseorang dengan satu sedekah yang ditujukan kepada qurra, maka wajib diserahkan kepada yang hafal Quran. Jadi lamun qurra, arti qurra itu orang hafal Quran. Yakni arti kori, orangnya hafal Quran. Sebab ujar Imam Syafi'i, apabila orang bersedekah diserahkan kepada qurra, wajib diserahkan kepada yang hafal Quran. Walau tasaddaqa bi sadaqatin li aqalin nas suripat ila zuhadi fid dunya. Jikalau orang bersedekah dengan satu sedekah diserahkan untuk manusia yang paling pintar, siapa nang menerima sedekah itu, maka wajib diserahkan sedekah itu menurut Imam Syafi'i kepada orang yang zuhud akan dunia. Orang yang zuhud akan dunia itu masing-masing memaknai zuhud. Ulama yang benar memaknai zuhud masing-masing. Tapi Imam Junaidil Baghdadi, ujar guru ulun, berkata bahwa arti zuhud lawan wasidin yaitu tiada merasa mempunyai milik. Nah, ini ada hubungannya dengan perkataan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam manaqib sidin wa su'ila radhiyallahu ta'ala anhu 'anid dunya faqala akhrijha min qalbika ila yadika fa innaha la tadurruka. Hai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ulun betakun nantian masalah harta dunia neh macam apa. Ujar sidin, keluarkan akan harta itu dari hati, letakkan di tangan nyawa aja, maka kada memudaratkan akan nyawa. Nah iya, jadi kalau dunia itu harta di tangan bukan di hati, itu ngarannya zuhud. Nah, berarti hati kada mengaku bahwa inya ampunnya. Ini hatilah, lamun muntung beratame itu kada mulik unda. Tapi limbahnya kena, limbahnya kena kurang, kurang sedikit aja, lalu tak umut aja, mandam. Nang biasa pendapatannya seharinya 1 juta, hari ini pendapatan 100 ribu aja, mau umut. Haha, kenapa? 1000 aja jarang pendapatan unda. Nah, kalau merasa inya nang ampunnya, berarti kada zuhud lagi ta. Jadi bukan orang nang zuhud itu kada bisi dunia. Lamun kada bisi dunia berarti ranjang bulat teh. Selawar jangan bisi, baju jangan bisi, kupiah jangan bisi, rumah jangan bisi. Buh, kadanya mintu pang. Asal jangan kabuat di dalam hati, mintu aja ta. Asal di tangan aja, munnya di tangan aja kan nyaman membagi-bagi, ya kalau hanya di tangan nyaman aja membagi-bagi, lamun di hati basalang ditabuk dulu anak mengeluarkan. Nyenang di hati tadi Quran sebukuan, ada duit ini di tangan aja. lantaran kitab agama ini memang luas seperti lautan yang dalam dan balapi-lapis gelombangnya dan kadada akhirnya. Maka disuruh sidin kita nang dikaji itu nang paling penting aja. Lalu disusun sidin. Pertama nang di Perseh Abi Suja yang bangaran Al-Ghayah wa Taqrib nang dibaca di Darussalam kira-kira sampai wayah ini, yaitu apa Al-Ghayah wa Taqrib, apa itu ngaran kita ulun nang kada ingat lagi. Al-Ghayah wa Taqrib ni matannya Fathul Qarib. Fathul Qarib. Nah itu jadi kita kan belajar nih tu tak. Al-Ghayah wa Taqrib dulu menukar kitabnya jagar dibaca lawan guru. Nomor 2 Bidayatul Hidayah. Adapun Ghayah wa Taqrib karangan Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Asbihani. Adapun Bidayatul Hidayah yaitu karangan Imam Ghazali. Nang Malayunya disusun oleh Syekh Abdul Somad Palembang. Dibari ngaran Hidayatus Salikin. Itu bisi kitab nyata. Bagus saja nang Bidayatul Hidayahnya bisi bahasa Arabnya, nang Hidayatus Salikin Malayunya bisi. Gasan balajar, jangan dibaca sorongan, karena bisa tersalah cetak, labihan bisa, kurang bisa. Nah itu lamunnya labihan bahaya. Guru ulun bahari bakesah, ujar guru ulun kesah labihan. Nah ini kita kada belajar kan, wahini kan banyak kalau buku kurang berjual buku di pasar, banyak kita nukar buku, nukar kitab, baca serongonan. Bisa-bisa cetakannya labihan, bisa cetakannya kurang. Jadi jangan, harus baguru. Nah, contohnya di dalam kitab situ ada hadis Nabi, innamas shalah bil qur. Hanya saja sembahyang itu dengan tenang. Jadi Nabi menyuruh kita sembahyang itu tenang. Lantaran kitab hadisnya ini dimakan gagak. Asal-salah. Lantaran kitabnya ini tadi anu nang menulis tak kurang titik sebiji. Salah ulun salah. Nang menulis tak kurang titik sedigi, lalu bacaannya innamas shalah bil far. Maknanya apa? Hanya saja disuruh sembahyang itu membawa tikus. Jadi orang yang membaca itu apabila hendak sembahyang cari tikus dulu. Ini akibat buku nang kada dilajarakan dibaca sorongan. Mun kita melihat buku macam-macam, wah ini imong pang lah. Tapi amun kita lihat kada baguru, nah ini nang bahayanya. Bahayanya ini nang kita nang rasa ada baganangan busiah tak salah. Karena mun baguru itu kitabnya insyaallah kada labih kada kurang. Nang kedua, pahamannya bujur. Sebab guru kurang nang ahlinya, kada mungkin sidin memberi pahaman nang salah. Men kita memaham seorang, malihai orang alat kada cukup. Nang kedua guru ulun bekisah di dalam kitab hadis Nabi, nah itu habbatun sauda syifa'un min kulli da. Bermula jintan hirang obat bagi semua penyakit. Lalu orang ini membaca kitab. Sekalinya kitab itu kada belajar, dimakan gagak, lalu titiknya bertambah sebiji. Lalu maknanya, anu bacanya, hayyatun sauda, habbatun likullida. Anu apa sifaun min kullida. Bermula tadung nang hirang, obat bagi semua penyakit. Jadi inya lalu hebat tambahan penyakit napa aja diobatinya lawan tadung. Empada mati orang karena napa? Karena wisa. Nah itulah dua macam guru ulun bahari bekesah supaya janganlah kitab kada balajar. Pertama goyah wa takrib ini fikih harus ada dan harus ada bisi sanatnya mulai guru kita ka guru sidin lagi sampai kepada pangarang yaitu Syekh Ahmad bin Husin Al-Asqalani. Harus kitab itu ada bisi sanatnya. Jadi supaya guru ini mengambil lawan siapa? Lawan ini. Nang ini pang, lawan ini. Ini lawan ini. Nang kaya sinapang juga senjata pistol. Ini dari mana? Oh, dari anu. Dari mana? Anu sampai ke tokonya. Itu tokonya bilang, anu di mana? Di sini. Siapa nak ampunnya? Si Ijai. Ijai ini ulang mana? Sekumpul. Sekumpul itu anu. Siapa bupatinya? Si anu. Harus ada surat bupati. Memang bahwa Ijai ini guru. Nah. Harus ada pulang surat situ Kapolres. Nah itu pulang naik ke atas ada pulang surat Kapolda. Hanyar naik pulang ke kapal Kapolri. Hanyar Kapolri pulang menaikkan. Lalu jelas bahwanya artinya senjata pistol ini. Nah bujur-bujur hak milik guru Zaini. Karena memang ada nah susunannya sampai kepada nang semestinya. Itu jadi sanad itu perlu. Nomor 2 Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali ada sanadnya mulai guru sampai ke Imam Ghazali. Nah, nomor 3 Kitab Azkar karangan Imam Nawawi. Nah, ini bacaannya bacaan-bacaan aja, nih bacaan itu, bacaan ini. Nah, ini harus ada sanadnya juga dari guru sampai ke Imam Nawawi. Nah, 3 sudah. Nomor 4 Kitab Minhaj ini fikih tagangan nenek-nenek fikihnya pada tadi karangan Imam Nawawi juga. Nah itu Minhaj sebiji aja. Wa syuruhahu segala syarah Minhaj. Syarah Minhaj itu diantaranya Mughnil Muhtaj 4 biji. Sebijinya 2 jari 4 biji. Harganya kira-kira ya kada seberapa jua. Paling 1,5 juta. Dibaca nih itu tak. Nah ini anu goyah takrib kada bisi, Bidayatul Hidayah kada bisi, Azkar kada bisi, Minhaj kada bisi, Mughnil Muhtaj kada bisi, macam apa? Maka handak alim. Sanatnya ada pulang bisi, ya ka Minhaj ada sanatnya sampai ke Imam Nawawi, ya ka syarahnya ada sampai ke pengarangnya. Kemudian nomor 6 risalah Syekh Abdul Karim bin Hawazin Qusairi yang disebut risalah Qusairiyah 2 jilidnya sejilidnya kira-kira sejari setengah. Nah itu nah harus ada sanadnya pulang dari guru sampai ke Imam Abdul Karim Al-Qusairi. Nah itu karena ini risalah Qusairiyah adalah perpegangan yang wajib kalau kita hendak memarakakan diri lawan Tuhan. Kada kawa amun kada memakai kitab Qusairiyah sebab ini petunjuk jalan. Di jalan itu kadang-kadang jalan sini kita harus membelok, jalan sini harus menunduk, jalan ini harus cagat. Itu ada petunjuk di dalam suluk dalam perjalanan menuju Allah supaya sampai. Nah diantaranya yang kada boleh tidak bahkan jadi pegangan orang seduniaan adalah kitab risalah Qusairiyah. Bisi kitabnya belajar lawan guru ada sanaknya. Diantaranya lagi adalah kitab Nasaihud Diniyah karangan Abdullah Haddad. Ini harus ada juga sanaknya dari guru sampai kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Di antaranya lagi kitab Awaritil Ma'arif. Nah itu nang di pinggir Ihya. Itu nang ke-8 karangan Syekh Umar bin Muhammad As-Sahrawardi. Ini harus ada sanadnya juga mulai guru sampai kepada Syekh Umar bin Muhammad As-Sahrawardi. Sebagai ya kan motor itu kan nah pengaruhnya SIM. SIM boleh membaca dan membacakan karena ada sanad. Kemudian belajar Quran pulang. Nah ini harus ada sanadnya juga pulang. Ikam belajar Quran dengan siapa? Oh, lawan gurunya serentak ya. Gurunya serentak belajar Quran dengan siapa? Lawan Syekh Amin. Syekh Amin belajar dengan siapa? Lawan Syekh Anu. Syekh Ali sampai kepada Allah Ta'ala. Ada sanadnya juga Quran ini. Limbah itu pulang. Quran mahajatakan tafsir. Kalau kita hendak mentafsirakan, ilmu alatnya kada cukup. Mbah macam apa? Membaca tafsir nang sudah disusun urang nang ahlinya. Lalu wa min ahammi manusyiru alaika bihi minat tafasiril qur'ani tafsirul Imam Al-Husaini Ibni Mas'udin Al-Faro Al-Baghawiyyi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Qur'annya tadi sudah pembicaraannya apa? Itu berapa kitab sudah nang disiapakan cerita banyak kali sahabat disebut tadi. Sudahlah. Kemudian di antara yang paling penting kan jelasin tadi yang penting-penting kita nih, yang penting ya tadi kitab-kitabnya ditambah lagi. Nang kami isyaratkan kepada engkau dengan dia dari tafsir-tafsir nang saling banyakkan di dalam dunia ini, tapi nang paling hebat adalah tafsir nang disusun oleh Imam Husain bin Mas'ud Al-Faro Al-Baghawi. Fa innahu maka kitab Baghawi atau tafsir Baghawi ini 5 jilid. Sejilidnya kira-kira 2 jari. Tafsir Baghawi ini fa innahu umdatun fi tahqiqi dzalika. Maka bahwasanya tafsir Baghawi umdatun perpegangan urang saduniaan. Fi tahqiqi dzalik pada mencari kebenaran tafsir Quran. Zalika dari kata tafsiril Quran. Jadi tafsir Quran itu nang paling benar dan paling diperpegangi semua ahli tafsir adalah tafsir Baghawi. Akulah melihat di bapak ya aku model kayak sombong ketahui terserah ikam aja menilai tafsir Jalalain itu kebanyakan bilang semuanya maambil dari Baghawi. Tafsir Baibawi dari Baghawi maambil. Khazin dari Baghawi maambil. Nah itu dari banyak matinya ujasidin tafsir Baghawi ini umdatun fi tahqiqi dzalik. Perpegangan urang saduniaan pada mencari kebenaran tafsir Quran. Jadi bertambah pulang kalau nang di atas dari 15 biji kitab nang disiapakan sudah nang cukup lawan sanadnya bertambah pulang tafsir Baghawi. Nukar tafsir Baghawi nih 5 jilid belajar pulang lawan guru nang ahlinya. Sanadnya ada pulang sampai kepada Imam Husain bin Mas'ud Al-Faro Al-Baghawi. Waqat kana sadatuna wa salafuna alu abi alwi yuharriduna ala al-qira'ati fihi jiddan. Dan sesungguhnya semua sayyid-sayyid dan urang-urang nang wali-wali daripada keturunan alwi. Nah, kalau alwi ini anak oleh Ahmad al-Muhajir. Jadi yuharriduna ala al-qira'ati fihi jiddan. Dan sesungguhnya semua sayyid-sayyid dan urang-urang nang wali-wali daripada keturunan alwi. Nah, kalau alwi ini anak oleh Ahmad al-Muhajir. Jadi semua urang sabit-habitan, semua urang wali-walian nang keturunan Rasulullah SAW lewat Sayyidina Husain yuharridun memaksakan alal qiraah atas membaca bihi pada kitab tafsir Baghawi jiddan dengan sungguh-sungguh kepada murid-muridnya. Jadi harus mengerti tafsir Baghawi. Kita tang bisi aja kada. Nah, jadi sudah jauh dah. Kalau orang habib-habiban nang bahari, nang dihadrah maut mito, nang dibacanya dengan basungguh-sungguh, tafsirnya Baghawi. Karangan Husin bin Mas'ud Al-Fara. Nang di atas tadi semuanya anta, kurang hadrah maut. Nang Abi Suja, Bidayatul Hidayah, Azkar, Minhaj, Syarah Minhaj, Risalah Husin.